بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله مازلنا في قراءتنا لكتاب صحيح البخاري kita masih pada pembacaan kitab Sahih Bukhari dan kita masih pada dalam Sahih Bukhari ada beberapa kitab dan kita masih berada di kitab Al-Ilm. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الخروج في طلب العلم ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد باب yang menjelaskan tentang al-khuruj fi talabil ilm, keluar, rihlah dalam rangka mencari ilmu. Warahala Jabir ibn Abdillah masirata syahrin ila Abdillah ibn Unais fi hadisin wahid. Dan bagaimana seorang sahabat yang mulia Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma keluar pergi dalam rangka mencari sebuah hadis. Perjalanan sebulan menuju kepada Abdullah bin Unais. Insyaallah kita akan berbicara, kita akan bahas setelah kita membaca hadis dalam bab ini. Qala haddatsana Abu Qasim Khalid ibnu Khali. Qala haddatsana Muhammad ibnu Harab qala قال الأوزاعي والأوزاعي من أئمة أهل السنة من الشام الأوزاعي namanya عبد الرحمن ابن عمر إمام أهل السنة من بلاد الشام dari negeri Syam الأوزاعي قال أخبرنا الزهري والزهري الزهري من هو ها محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب نعم أحسنت بارك الله فيك الزهري عن عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود عن ابن عباس أبو أليف ابن عباس siapa namanya صحابي مشهور. Ini sahabat yang sudah sangat populer. Siapa Abu Alif? Abdullah ibn Abbas. Namanya? Anak barusan keceplosan kayaknya. Antum gak mendengar sih. Abu Farhan ibnu Abbas, siapa namanya? Hah? Ibnu Abbas. Ini sahabat. Anak rasa kita semua tahu sudah seorang ibnu Abbas ini. Insya Allah tidak ada yang tidak mengenalnya. Hah? Ibnu Abbas. Kalau nama Presiden Amerika sekarang siapa, Bu Farhan? Abu Ali siapa Presiden kita, Presiden Amerika yang sekarang? Yang menggantikan Obama ini siapa? Ini Anta Ahwan. Ini mending, ini bagus sekalian. Nggak tahu sekarang orang kafir ya, semending. Kali yang mengenaskan kalau orang-orang seperti kita tahu, tapi sekelas sahabat kemudian kita tidak tahu. Nah, ini. Baik. Mbak Be, siapa Be? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Nah, Akh Irwan siapa? Gak ada yang di balik tiang ya? Gak ada. Abdullah, nah. Abdullah ibn Abbas, ma'ruf ini. Ya. Abdullah ibn Abbas. Berarti mulai sekarang kita sudah tahu namanya Abdullah. Nah, dihafal. Kita harus lebih paham tentang biografi para sahabat dan ulama Islam dibanding tentang politikus ataupun orang-orang kafir atau bahkan orang-orang fasik dan yang lainnya. Nah, annahu tamara huwa wal hur ibn Qais ibn Hisan al-Fazari fi sahibi Musa famarra bihi ma Ubay ibn Ka'ab fada'ahu ibn Abbas faqala inni tamaraitu ana wa sahibi hadha fi sahibi Musa alladhi sa'ala as-sabila ila lukiyhi hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru sya'nahu faqala Ubay na'am سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر خضر pelafatannya ada berapa macam nama Khadir? Abu Khadijah. Khadir, Khidir. Khadir. Haidir. Yang kedua gimana? Khadir, ini yang pertama. Khidir. Kha-nya berkasrah. Kemudian dotnya ber apa? Berkasrah juga? Hah? Bentar. Khadir, satu. Khidir, kha-nya berkasrah. Dotnya? Sukun. Baik, berarti Khadir. Kemudian Khidr, kemudian yang ketiga tadi antum bilang apa? Tadi antum nyebutkan tiga. Abu Hisham. 4, naam. Had. Khadir. Khidir. Al-Khadir. Al-Khidir. Naam ya Aba Khadijah. Yang 2 beralif lam ya Aba Khadijah. Naam. Saya tanya, kau ini jalan bersama kita, ya? Baik. Bala abduna Khadir. Fasala sabila ila lukiyihi. Faja'alallahu lahu al-huta ayatan. Wa kila lahu, idha faqatta al-huta farji, fa innaka satalqahu. Fakana Musa sallallahu alaihi wasallam yattabi'u athar al-huti fil bahr. Faqala fata Musa li Musa. Ara'aita idh awayna ila sakhrati fa inni nasitu al-hut wa ma ansanihi illa syaitan an adhkura. Qala Musa dhalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada khadira fakana min sya'nihima ma qassallahu fi kitabih. Hadis ini sudah lewat bersama kita dari bab-bab yang sebelumnya yang menjelaskan tentang bagaimana kisah Musa alaihi salam dalam menuntut ilmu, dan hal ini sudah kita bahas panjang lebar. Nah, sekarang di sini kita akan membacakan bagaimana kisah seorang Jabir yang disebutkan di sini. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma menempuh perjalanan sebulan menuju Abdullah ibn Unais untuk mencari sebuah hadis. Yang hadisnya yang bagaimana? Nah, hadis yang sebetulnya Jabir sudah mendengar tentang hadis ini, tapi tidak langsung kepada dari Abdullah ibn Qais. Sebenarnya Al-Hafidh ibn Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, huwa hadithun akhrajahul musannif fil adabil mufrad wa Ahmad wa Abu Ya'la fi musnadaihima. Ini hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari tentang Jabir ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adabil Mufrad, dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Ya'la dalam kedua musnadnya. Dari jalan min tariq Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, dari salah seorang tabi bernama Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil, annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yaqul, sesungguhnya dia mendengar Jabir ibn Abdullah berkata, balaghani an rajulin haditsun sami'ahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan antum kisah ini, kisah yang luar biasa. Nah, berkata Jabir ibn Abdullah, sesungguhnya telah sampai kepadaku dari seseorang sebuah hadis yang orang tersebut mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Jabir dengar hadis dari seseorang yang seorang ini mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Jabir mendapatkan hadis ini dari orang lain, yang di mana orang lain ini menceritakan kepada Jabir bahwa ada orang lagi itu mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan orang tersebut adalah sahabat Abdullah bin Unais. Nah, maka kemudian antum perhatikan bagaimana mereka para salihin, para salaf, para sahabat. Fashtaraitu ba'iran thumma shadattu rahli fasirtu ilaihi syahran hatta qadimtu syam fa'idha Abdullah ibn Unais. Maka kemudian aku membeli seekor unta, dan aku akhirnya shadattu rahli, aku persiapkan tunggangannya, dan aku pergi menuju Abdullah ibn Unais. Fasirtu ilaihi syahran, maka aku berjalan menempuh waktu sebulan sampai aku sampai di negeri Syam. Faidha Abdullah ibn Unais, Ternyata orang tersebut adalah Abdullah bin Unais. Fakultu lil bawwab, maka aku ketika sampai rumahnya, aku sampaikan kepada orang yang ada di depan rumahnya, di depan pintunya, penjaga yang ada di depan pintunya. Kullahu, katakan kepadanya, Jabir alal bab. Katakan kepadanya bahwa Jabir ada di depan pintunya. Nah, ya artinya minta izin, tolong sampaikan. Ya kalau dahulu ada budak biasanya di depan rumah tuannya, ini Jabir minta izin. Nah, padahal Jabir sahabat yang mulia, luar biasa. Adab. Bagaimana seseorang dalam rangka ilmu ini memiliki adab yang luar biasa. Adab ini kita lakukan bersama orang yang memiliki ilmu dalam rangka ilmu. Lillah. Bukan karena orangnya yang memiliki ilmu tersebut semata-mata atau pribadinya. Nah, tapi karena ilmu yang ada pada orang tersebut, kita ikhlas melakukan beradab, maka kita beradab kepada orang yang memiliki ilmu tersebut. Ini penting ya ikhwan. Nah, bahkan sekelas Jabir Ibn Abdillah, siapa yang tidak mengerti Jabir? Nah, sahabat yang mulia. Kemudian mengatakan Jabir kepada penjaga pintu tersebut, katakan bahwa Jabir ada di depan pintu sudah, minta izin, mau ketemu. Maka akhirnya disampaikan, mengatakan, Faqala Ibn Abdillah, ini Abdullah bin Unais ini mengatakan, bertanya, yaitu Jabir Ibn Abdillah, Kultu na'am, iya betul. Fakharaja fa'tanakani. Maka kemudian Abdullah bin Unais ini keluar. Kemudian merangkul aku. Bermu'anakoh. Nah. Fakultu. Maka kemudian Jabir mengatakan, Hadithun balagoni angka. Sungguhnya ada sebuah hadis yang sampai kepada aku, bahwa hadis ini dari engkau. Annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya engkau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu an amuta qabla an asma'ahu. Maka aku khawatir aku meninggal mati dalam keadaan aku belum mendengar langsung hadis dari engkau. Ingin memastikan keabsahan hadis tersebut. Maka kemudian Abdullah bin Unais menyampaikan hadis ini. Faqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul yahsyarullahu an-nasa yaumal qiyamah uratan fa dzakara al-hadits. Yaitu kisah di nanti di yaumul qiyamah Allah membangkitkan manusia di hari kiamat dalam keadaan urah. Nah, urah itu dalam keadaan telanjang. Nah, hadis yang antum mungkin sudah dengar, bagaimana nanti kisah di yaumul kiamah, seorang akan di padang mahsyar, berkumpul dalam keadaan telanjang, belum sunat. Kemudian Aisyah mendengar ini heran, bagaimana ya Rasulullah, apakah tidak mereka tidak malu? Ada perkara yang menyibukkan mereka, untuk kemudian mereka malu dengan sama mereka. Al-hadis. Nah, tapi ibrah di sini sekarang ya ikhwan, permasalahan ulul himmah. Nah, ini yang akhirnya kita betul-betul perlu belajar dan mengambil serta mencontoh bagaimana para salaf. Ulul himmah ya ikhwan, himmah yang tinggi. Nah, dalam mencapai perkara yang khair. Laula hadhihi asanid as-sahihah lama saddaqna. Lakulna inna hadhihi min asatiril awwalin. Sahih. Kalau bukan karena kita mendengar atau datang sanad-sanad yang sahih dari mereka para salaf tentang perbuatan-perbuatan mereka, kita katakan ini dongengnya orang-orang terdahulu. Nah, bagaimana permasalahan ibadah mereka? Bagaimana permasalahan mereka menuntut ilmu? Nah, bayangkan antum sekarang. Jabir yang sudah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar banyak hadis. Ada satu hadis yang belum beliau dengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar bahwa hadis ini di sisi Jabir ingin dipastikan kebenarannya hanya satu. Antum tadi lihat membeli kendaraan. Fashtaraitu ba'iran. Antum tahu yang namanya ba'ir di zaman dahulu itu kendaraan mewah. Unta. Nah, dalam rangka apa? Satu hadis. Membeli unta. Dalam keadaan beliau sudah banyak mendengar dari Rasul alaihi salatu wassalam. Jabir ibn Abdillah itu minal muksirin fi hadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi bagaimana himmahnya? Hirsnya? Semangatnya dalam mencari ilmu. Dua satu jemaah hadis. Membeli kendaraan, termasuk kendaraan yang mahal, bukan himar, wala bukan khail, wala bukan bighal, bukan keledai. Ketika itu keledai ya, itu kendaraan yang biasa, artinya kendaraan ya kelas bawah. Bukan bighal, peranakan antara keledai dan kuda. Ba'ir yang dibeli unta. Nah, kemana? Ke negeri Syam. Jabir bin Abdullah di Madinah. Ribuan kilo. Satu hadis. Fasyadatu rahli. Aku persiapkan tunggangan. Berapa biaya yang dikeluarkan? Nah. Kemudian menempuh jarak sebulan. Wah, jarak sebulannya sekarang kita coba. Apa perjalanan yang kita tempuh dalam jarak sebulan? Dalam kondisi sekarang kendaraan yang kita pakai, gak ada apa-apanya dengan mereka dahulu para salaf. Luar biasa ya. Ulul himmah. Ini yang harus kita tanamkan di hati-hati kita sekarang. Bagaimana mereka para sahabat dalam masalah ibadah. Sampai-sampai burung itu bertengger di atas kepala mereka. Saking tenang dan khusyuknya ibadah mereka. Nah, bagaimana mereka dalam berjihad, keberanian yang ada pada mereka, pinginnya mati nggak mati-mati di medan jihad. Khalid bin Walid ditemukan ketika meninggalnya di atas ranjang, berapa tusukan dalam dirinya ditemukan. Bagaimana seorang Barok dilemparkan oleh manjanik untuk bisa membuka benteng musuh. Luar biasa. Bagaimana kisah seorang Abdullah ibn Rawahah dalam perang Mu'tah, tangan satu terpotong memegang bendera, pakai tangan yang lainnya, tangan yang terpotong dengan dikempitkan kepada pundaknya. Ulul himmah ya ikhwan. Dalam masalah ibadah, dalam masalah din, kalau bukan karena sanad-sanad yang sahih, kisah-kisah mereka ini yang sampai kepada kita, niscaya kita akan meragukan kebenaran kisah ini. Seolah enggak masuk akal. Kok mau sampai sebegitu? Nah. Bagaimana seorang Sa'id al-Musayyib 40 tahun dalam hidupnya, antum perhatikan. La tafutuhu takbiratul ihram. Tidak pernah terlewat dalam 40 tahun takbiratul ihram di masjid berjamaah. Nah, luar biasa. Bagaimana seorang Abdullah bin Zubair dalam kondisi ketika itu Makkah banjir, tawaf dalam keadaan berenang. Tawaf. Berenang. Mau berapa putaran, berapa. Dan banyak kisah-kisah yang lainnya yang menunjukkan ulul himmah, tingginya himmah. Ini yang seharusnya kita banyak-banyak membuka sirah. Nah, satu hadis, membeli kendaraan, mempersiapkan bekal, menempuh jalan yang jauh. Luar biasa. Rahimahumullahu jami'an wa radhiyallahu anhu. Nah. Ana masih mendengar sebuah perkataan dari Ustaduna, Al-Ustad Akifuddin, Hafizahullah Ta'ala, ketika kemarin daurah kita. Entah antum juga memperhatikan atau tidak. Perkataan yang memang ini benar dan hak. Apabila kita sudah bertakwa, maka tunggu keajaiban. Nah, yang takwa tentunya cakupannya luas, bukan hanya sekedar ibadah, puasa, sholat, zakat, tidak. Yang takwa sangat luas. Amar ma'ruf nahi mungkar bagian dari takwa, ta'awun bagian dari takwa, dan yang lain. Nah, jihad, dan ini sudah kita atau ana saksikan sendiri, dan sebagian dari antum mungkin, bagaimana dahulu ketika jihad. Siapa yang akan menyangka orang-orang seperti kita yang lemah kemudian bisa berangkat dalam kondisi ketika itu betul-betul sesuatu yang rasanya tidak masuk akal. Dalam kondisi kita tidak memiliki latar belakang. Nah, para sahabat yang ketika Abu Sufyan ditanya oleh Hirakal, kebanyakan atau pengikutnya Nabi ini siapa kebanyakannya? Du'afa atau tidak? Du'afa. Mereka para sahabat rata-rata du'afa. Nah, menguasai dunia mulai timur sampai barat. Dunia dikuasai. Nah, maka ya ikhwan, sama. Tentunya kita jauh dengan mereka. Wal fadl biyadillah wahdahu. Keutamaan dan kenikmatan semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita masih jauh dari kesempurnaan. Tetapi alhamdulillah, nikmat yang ada perlu kita syukuri. Nah, siapa di antara kita yang menyangka perjalanan dakwah kita di sini? Bahkan pengurus Kaplia ini masih beberapa waktu yang lalu mengeluh, ingin melepas karena banyaknya omongan-omongan tentang Kaplingan. Ternyata alhamdulillah, pondok kita yang ada ini, siapa yang bisa menyangka? Dalam kondisi ketika kita masih kontrak di banat seperti itu, kita sudah betul-betul kehabisan akal, ini bagaimana caranya? Nah, tapi kita hanya berusaha dan berusaha. Seperti Allah yang akan nanti memberikan pertolongan. Nah, tapi usaha ini ya ikhwan, bukan kemudian didapat atau pertolongan tersebut didapat begitu saja. Adanya butuh perjuangan. Kemauan yang keras. Kemauan yang betul-betul tinggi. Nah, dari kemauan, modal utama segala sesuatu adalah himmah. Himmah yang tinggi. Dengan himmah yang tinggi ini akan memunculkan langkah-langkah berikutnya yang kemudian Allah akan berikan pertolongan. Seperti itu. Berbagai rintangan dan halangan ditepis. Ini. Modal utama kita adalah takwa. Kalau takwa sudah ada, tunggu keajaiban. Nah, karena memang pada akhirnya ya ikhwan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan tentang nabi dan para pengikutnya, mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Mereka para nabi atau nabi tersebut dan para pengikutnya ketika mengatakan mata nasrullah, itu bukan pertanyaan ragu dengan janji Allah, kapan turunnya pertolongan Allah? Kapan ya, ragu? Bukan. Tapi mereka begitu yakin bahwa Allah itu akan memberikan pertolongannya. Kemudian mereka bertanya, bukan bertanya untuk kemudian meragukan, tapi lebih memastikan bahwa pertolongan pasti akan datang. Tapi kapan? Mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah itu munculnya di detik-detik terakhir. Karena Allah ingin tunjukkan kepada kita bahwa manusia itu lemah, insan dhaif. Betul-betul la haula wala quwata illa billah. Allah ingin tunjukkan ini kepada kita bahwa kita pada hakikatnya lemah. Kalau bukan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa taala, nah, ya ada apa-apanya kita ini? Lemah, tapi kita dituntut untuk berusaha. Ketika kita sudah berusaha dan berusaha, sudah selesai, seolah-olah akal kita sudah tidak mampu, mau sampai mana lagi ini? Baru kemudian di situ Allah akan turunkan pertolongannya. Nah, makanya ini ikhwan, sebab ini kita ambil maksimal dari seluruh bidang. Mau ibadah, maksimalkan. Mau belajar, maksimalkan. Ta'awun, maksimalkan. Mau jannah, maksimalkan. Pasti akan ada duri. Ya, pasti akan ada duri. Nah, sebagaimana perkataannya Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, perkataan yang luar biasa. Nah. Nahu namshi mamshatu sulhafa la yuhimmuna al-usul, lakin yuhimmuna namshi ala tariq. Ini penting ya ikhwan. Kita ini kata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala, kalau mau diambil permisalannya, kita ini berjalan seperti berjalannya kura-kura dan penyu. Bagaimana? Pelan. Kata Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, gak peduli kita ini mau sampai apa enggak, artinya sampai di sini, di dunia ini Allah akan janjikan kepada orang yang bertakwa akan diberi khilafah dan kuasaan, tapi ini bukan urusan kita. Kata Syekh Al-Albani, gak tahu sampai apa enggak, yang penting kita ini tetap berjalan di atas jalan, di atas al-haq, di atas siratul mustaqim. Walaupun kita tidak sampai pada tujuan di dunia ini, yang tadi tujuan tersebut, tapi kita mati di atas al-haq. Nah, ini ya ikhwan. Barakallahu fikum. Nah, sehingga mudah-mudahan kisah ini bisa menjadi ibrah bagi kita. Dan pelajaran bagi kita untuk kita lebih terus semangat dalam segala. Nah, dalam segala. Ana ulangi hal ini karena terkadang sebagian dari kita ini masih tolak ukurnya itu materi. Dalam cara berpikirnya. Sahih. Materi itu kita tidak mengingkari bahwa kita butuh. Nah. Tetapi materi itu bukan tolak ukur. Nah. Materi ini sifatnya membantu kita agar kita tetap bisa berada di atas al-haq. Itu kita jadikan materi ini seperti itu. Ketika sudah hubungannya dengan permasalahan wajib, atau kemudian kita khawatir terjerumus dalam sesuatu yang haram, ini sudah enggak ada perhitungan materi, seharusnya seperti itu. Nah, bagaimana para sahabat hijrah menempuh, ditinggalkan apa? Materi. Bukan hanya materi, keluarga. Bukan hanya keluarga, tanah, leluhur. Mau apa lagi? Sudah kewajiban. Seperti itu. Sehingga, barakallahu fikum, mudah-mudahan kisah ini bisa betul-betul menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini dalam segala hal ulul himmah. Antum raih akhirat antum dengan tidak menyampingkan dunia antum. Tetapi ketika dunia dan akhirat ini harus berbenturan, singkirkan dunia. Nah, singkirkan dunia. Seperti itu. Kenapa? Allah yang akan memberikan dunia itu kepada kita. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja. Selesai. Kalau bertakwa, Allah akan beri jalan keluar. Nah. Fa inna ma'al usri yusra. Sehingga di balik kesulitan ada kemudahan. Ini janji Allah. Sehingga ketika orang dalam permasalahan akhirat dan dunianya berbenturan, kemudian dia tinggalkan dunianya ini, Allah pasti akan berikan ganti yang lebih baik. Man taraka syai'an lillah awadahu Allah khairan minhu. Kan gitu. Nah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, lillah, ini intinya ini. Bukan karena ikut-ikutan. Wah, ini sudah seperti ini ya ini. Wah, semangat juga dah. Hati-hati ya ikhwan. Terus, niat ini yang penting. Ini yang mempengaruhi. Ketika kita ikhlas meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Nah, coba lihat para sahabat. Tapi dalam perjalanan tersebut memang ada orang-orang yang belum sempat menikmati dunia tersebut. Bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya? 23 tahun dakwahnya mereka, atau Rasulullah SAW berdakwah dengan para sahabatnya, ada yang kemudian gugur, bukan gugur pahalanya, tetapi meninggal. Seperti itu. Tapi meninggalnya mereka tidak sia-sia. Lihat hijrah. Mereka ada yang sebagiannya kehilangan nyawa, dan yang lainnya dunia betul-betul serasa hilang ketika itu. Selesai, Rasulullah meninggal, Islam telah sempurna. Coba lihat pengorbanan mereka, 23 tahun mereka tinggalkan harta dan yang lainnya, Allah gantikan dengan bumi, dan mulai dari timur dan barat bumi dibuka pintu-pintu dunia. Nah, sehingga dari sini apa yang kemudian kita masih ragu? Nah, ini Jabir. Satu hadis beli unta. Satu hadis menempuh perjalanan sebulan. Nah, menyiapkan bekal. Barakallahu fikum. Kalau memang ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Antum bagaimana Sahih Bukhari 7000 hadis ya. Nah, Sahih Muslim berapa? Sekitar 7000 hadis juga. Ana sudah sampaikan beberapa kali ke antum. Imam Muslim pertama menulis hadis, baru beberapa hadis sudah ditimpa rasa apa? Malal, bosan. Artinya di sini ana ingin menyampaikan kepada kita semuanya, ketika muncul bosan, keraguan, itu manusiawi. Nah, manusiawi. Tapi lihat, selesai 7000 hadis akhirnya. Selesai. Seperti itu. Ini sunnahnya para salaf dan sunnahnya para anbiya ulul himmah. Musa alaihi salam mencari Khadir dalam maka ilmu, himmahnya luar biasa. Nah,